بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, ini sesi yang ke-7. Dari pembahasan kitab Al-Arjuz Al-Mi'iyah fi Dzikri Hadi Asyrafil Bariyah karya Al-Allama Ali bin Ali ibn Abil Iz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Baiklah, kita terangkan tentang Ghazwatul Abwa. Ya, perang yang disebut dengan nama Al-Abwa, atau nama lainnya tadi disebut apa? Hah? Waddan. Perang Waddan. Dan ini awal peperangan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut pendapat yang paling rajih di tengah para ulama ahli syiar. Baik, mungkin sekarang muncul pertanyaan, kalau ditanyakan apa awal perang di dalam Islam? Awal perang di dalam Islam. Iya. Jadi awal perang di dalam Islam itu, kalau di sejarah peperangan di tengah umat Islam itu disebutkan adalah syariah yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Saiful Bahr, dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Iya, tapi Nabi tidak ikut di situ, tidak ikut langsung. Beliau hanya memasang pasukan, dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, itu disebutkan awal bendera yang dipasang dalam Islam, dan benderanya dibawa oleh Abu Mirtad Kannas bin Husain Al-Ghanawi. Juga kaitannya masih terkait dengan masalah kafilah orang-orang Quraisy Mekah, dan di dalamnya ada Abu Jahal la'anahullah. Namun tidak terjadi peperangan. Baik. Dan ada pengiriman pasukan yang lain, ya. Syariah Ubaidah ibn al-Harith, Syariah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Dan ini yang kita telah bahas, Ghazwatul Abwa atau Waddan. Ini awal peperangan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memimpin para sahabatnya. Dan sudah kita terangkan tentang kejadian ini. Baik. Kemudian di tahun kedua Hijriah, di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan banyak peristiwa. Kata beliau di bait syair yang ke-48, halaman 33 dari buku panduan kita. Kata beliau, hadza wa fi thaniyatil ghazw ishtahar ila buwata thumma badrin wa wajab tahawulul qiblati fi nisbi rajab. Baik. Ini penyebutan dua peristiwa di sini. Kalau digabungkan semua bait yang kita baca, ada tiga peristiwa. Dari peristiwa yang pertama adalah Ghazwah Buat. Ghazwah Buat. Buat ini nama tempat dekat dari Yambu. Dekat dari Yambu. Iya. tujuan apa namanya dari peperangan, ya, buat ini dipimpin langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membawa 200 orang dari sahabatnya dan bendera disandang oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini untuk menghadang rombongan orang-orang kafir Quraisy yang datang dari Syam. Iya. Dan ini kejadian di apa namanya di bulan Rabi al-awal. Ada yang mengatakan bahwa kejadiannya di Rabi al-akhir, di Rabi al-akhir, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luput terhadap kafilah yang berlalu itu, maka beliau tinggal di Buat sehingga masuk ke bulan Jumad al-Ula. Setelah itu beliau kembali ke apa namanya Madinah. Ghazwah Buat ini kadang disebut juga dengan nama Ghazwah Autos. Ghazwah Autos, bab Buat dan Autos, ini dua nama berdekatan. Jadi kadang para ulama sirah itu dia sebut nama-nama peperangan, perang ini, perang itu. Padahal sebenarnya sebagiannya itu sama, karena mereka menggambarkan dua tempat yang berdekatan. Kejadiannya di sekitar itu. Ya, untuk menggambarkan kejadian kan disebut kadang dengan nama tempatnya. Itu yang paling mudahnya. Baik. Setelah itu dikatakan Thumma Badrin. Kemudian perang Badar. Ini perang Badar yang disebut dengan Badar As-Sugra. Perang Badar pertama di istilah ahli sirahnya disebut dengan nama perang Badar kecil. Karena perang Badar besar itu, itulah perang Badar yang biasa kita dengar. Yang biasa kita dengar. Tapi ini bukan yang biasa kita dengar ya, ini perang Badar kecil. Iya. Perang Badar kecil. Baik. Dan ini perang Badar dinamakan juga dengan nama Ghazwatu Safawan. Ghazwa Safawan. Ini kejadiannya di Jumada al-Akhirah. Jadi ada seorang yang bernama Qurz bin Jabir al-Fihri dari orang Mekah. Dia ini menyerang tiba-tiba penduduk Madinah. Kemudian apa namanya berhasil mengambil unta-unta dan kambing-kambing. Maka dikejarlah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sampai ke tempat yang bernama Safwan. Ini dekat dari Badr. Iya. Tapi dia berhasil melarikan diri, kabur, dan tidak terjadi peperangan. Ini karena Safawan dia dekat dari Badr, dihitung juga Badr, makanya disebut Badru al-Ula, Badr pertama atau Sugra. Badr Sugra. Sudah dihitung perjalanannya, sebab perjalanan itu nggak kayak masa sekarang ya, antum bisa cek dulu, telepon dulu di sana ada orang atau tidak. Hah? Kemudian sudah bisa dimonitor misalnya melalui peralatan-peralatan canggih sekarang, ini ada orang di sana atau tidak. Tapi ini mereka kalau sudah keluar untuk namanya perang itu sudah mempersiapkan segala hal seakan-akan sama, tidak ada bedanya ketemu musuh tidak ketemu musuh, sudah keluar untuk perang. Jelas ya? Baik. Nah, ini terkait dengan Al-Ghazwat Ini juga penamaan lain dari ilmu sirah. Saya kemarin luput sebutkan ya, ilmu sirah itu kadang disebut dengan ilmu al-maghazi, kadang disebut dengan al-ghazawat juga, peperangan-peperangan. Iya. Baik. Ini kejadian di apa namanya? Kejadian yang kedua disebut oleh penulis di sini. Kemudian kata beliau, wa wajaba tahawulul kiblati fi nisfi Rajab. Juga telah wajib perubahan kiblat pada pertengahan Rajab. Ini peristiwa yang ketiga di tahun kedua Hijriah. Yaitu perpindahan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke mana? Ke Ka'bah. Dan itu memang datang di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setelah 18 bulan di Medina, maka turunlah perpindahan kiblat. 18 bulan itu 1,5 tahun. Sekitar 1,5 tahun. Iya. Dan kejadiannya tidak diragukan bahwa dia di tahun kedua Hijriah. Hanya saja di mana bulannya? Di mana bulannya? Karena di sebagian riwayat kadang dikatakan 17 bulan, 18 bulan begitu. Tapi yang dikuatkan oleh banyak ulama seperti yang dikatakan oleh penulis di sini bahwa itu terjadi di bulan Rajab. Terjadi di pertengahan bulan Rajab. Iya. Baik. Dan telah syah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipalingkan dari salat menghadap ke Syam menuju kepada kiblat, lalu beliau salat menghadap ke Ka'bah di bulan Rajab di awal 17 bulan setelah beliau datang di Medina. Ya. Baik, itu datang dari Ibnu Abbas. Syah dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Kemudian kata beliau, perpindahan kiblat ini sebenarnya banyak hal terkait dengan pembahasan-pembahasan fikih juga ya. Ada ayat-ayat terkait dengan pembahasan ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' فَلَنُوَلِّيَنَّكَ كِبْلَةَ الَّتِي تَرْضَاهَا فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, dan seterusnya dari ayat-ayat. Yaitu ayat-ayat muhkamat di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah Madaniyah. Surah Madaniyah. Iya. Jadi subhanallah, Rasulullah itu banyak menghadapkan wajahnya, menghadap ke Ka'bah. Beliau ingin agar supaya kiblatnya itu diarahkan kemana? Diarahkan ke Ka'bah. Sampai akhirnya, iya, sampai akhirnya beliau pun menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kiblat itu berpindah ke Ka'bah. Berpindah ke Ka'bah. Iya. Dan ketiga kiblat itu berpindah ke Ka'bah, datanglah orang-orang Yahudi. Hasad mereka terhadap umat Islam. Karena ini syariat tersendiri untuk umat Islam dimuliakan dengan apa? Kiblat Ka'bah. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, sayaqulu sufahu minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Berkatalah orang-orang dungu, orang-orang bodoh dari manusia, maksudnya orang-orang Yahudi, apa yang menyebabkan umat Islam ini berpindah arah dari kiblat yang mereka tadinya di atasnya? Iya. Allah tegaskan, qul lillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah timur dan barat. yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, menuju kepada jalan yang lurus. Iya. Maka itu hidayah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, berikan, apa namanya, kepada umat Islam ini. Iya. Baik. Jadi ini di dalam riwayat-riwayat terkenal ya pembahasan-pembahasan. Bagaimana umat Islam sedang sholat, turun berita bahwa kiblat berubah, mereka langsung berubah arah. Iya. Dan datang riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal sholat yang beliau menghadap ke Ka'bah itu di Bani Salimah. Di Bani Salimah. Iya. Adapun di Masjid Nabawi sendiri itu dilakukan oleh Nabi di sholat asar. Di sholat asar. Sebagian sahabat ada yang ikut sholat asar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kiblatnya sudah berubah ke Ka'bah. Kemudian sahabat ini datang melalui sebuah masjid dan sahabat di masjid itu sedang sholat masih menghadap ke Syam. Maka sementara sholat, sahabat ini berkata bahwa kiblat sudah berubah. Saya baru selesai sholat bersama Nabi di masjidnya dan beliau sholat ke Ka'bah. Maka para sahabat itu dalam keadaan sholat merubah arahnya kemana? Ke Ka'bah. Merubah arahnya ke Ka'bah. Iya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang sholat itu boleh dibicarai. Boleh dibicarai. Apalagi kalau ada keperluan. Kalau ada keperluan. Jelas ya? Nah itu syah di dalam berbagai riwayat. Dan berbagai kejadian di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, perubahan berita perubahan kiblat ini dibawa oleh satu orang, yaitu dasar hujjiyah khabarul wahid, berita dari satu orang itu diterima. Diterima. Ini terkait dengan masalah sholat ini. Terkait dengan masalah sholat, orang sedang sholat. Ketika datang berita, dia bilang sholat bersama Nabi, langsung dipercaya. Ya. Diterima berita dari satu orang. Ya. Tidak ada pembahasan kaum Mu'tazila di mereka. Berita dari satu orang tidak diterima. Tidak ada ceritanya. Baik. Dan di belakang perubahan kiblat ini banyak hikmahnya untuk umat Islam. Situlah tampak keimanan, tampak orang-orang yang benar mengikuti syariat atau tidak. Itu masjid yang disebut dengan nama Bani Salimah. Situ Nabi pernah sholat menghadap kiblat, sebelumnya menghadap ke Syam. Sampai sekarang masjid itu masih ada. Di sekarang populer dengan nama Masjid Qiblatain. Populer dengan nama apa? Masjid Qiblatain. Baik. Jadi itu peristiwa di dalam sejarah ya. Terus ada. Jadi histori, perjalanan dan sejarah, sirah. Itu banyak hal darinya meyakinkan. Meyakinkan. Baik. Setelah itu, penulis rahimahullah menjelaskan tentang perang Dhul Usair. Dan ini kejadian yang keempat yang beliau terangkan di sini, peristiwa yang keempat. Kata beliau, wa min ba'di dha wa min ba'di dhal usyairu ya ikhwani. Baik saudara-saudaraku, perang Badar pertama setelahnya adalah perang Dhul Usair. Ya disebut Dhul Usair, ada disebut juga Al-Usair. Kadang disebut al-usyairah. Kadang disebut apa? Al-usyairah. Iya. Dan kadang disebut al-usyairah. Al-usyairah. Jadi itu nama sebuah tempat. Nama sebuah tempat. Memiliki al-usyair. Usyair itu pohon yang banyak. Apa namanya? Dia banyak pohon-pohon usyair ya. Maka dikatakanlah dul usyair. Iya. Dan ini kejadian telah dikatakan oleh penulis di sini mimba dida setelah perang Badar pertama. Setelah perang Badar pertama. Dan ini menurut pendapat yang lebih kuat. Iya. Menurut pendapat yang lebih kuat. Dan ini kejadiannya pada Jumada al-Ula. Pada bulan Jumada al-Ula. Iya. Ada yang mengatakan kejadiannya di Jumada al-Akhir. Itu mungkin ya, tidak terlalu diperberat. Mungkin awal kejadian Jumada al-Ula, terus berakhir sampai Jumada al-Akhir. Ya, Nabi SAW keluar membawa 150 dari para sahabat. Ini untuk menghadang rombongan orang-orang Quraisy. Iya. Tapi begitu sampai kepada Al-Usyairah di dekat Yambu, ternyata rombongan itu sudah berlalu beberapa hari sebelumnya. Nah, maka tidak terjadi peperangan. Tidak terjadi peperangan. Ini dipimpin langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib yang membawa bendera perang. Baik. Kemudian kejadian berikutnya atau peristiwa berikutnya, peristiwa diwajibkannya puasa Ramadan. Ya, kalau ada yang tanya ke antum, kapan puasa Ramadan diwajibkan? Jawabannya pada tahun kedua Hijriah. Ini yang dikatakan oleh penulis, wa fardu syahri shaumi fi sya'bani. Dan kewajiban bulan puasa adalah pada bulan Syaban. Iya. Jadi bulan Syaban diwajibkan puasa Ramadan itu. Sudah turun kewajibannya kepada umat Islam. Baik, ada satu pembahasan di sini sebelum saya pindah ke puasa Ramadan. Iya. Ada sebuah hadis di Sahih Muslim. Sebuah hadis di Sahih Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu. Beliau ditanya, "Kam ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Berapa banyak Nabi itu berperang? Kata beliau, "Tisa asyarata." Ada 18 kali peperangan. "Faqultu kam ghazauta anta ma'ahu?" Maka beliau ditanya, "Kamu ikut bersama Nabi berapa kali peperangan?" Kata Zaid bin Arqam, 17 kali. 17 peperangan. Maka beliau ditanya, "Fama awal ghazwatin ghazaha?" Apa awal peperangan yang beliau lakukan? Kata beliau, "Dhatul Usair atau Al-Usyair ini yang kita bahas." Dhatul Usyair ini, Ghazwatul Usyair. Sekarang sudah berlalu bahwa awal peperangan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perang apa kata tadi? Hah? Apa? Al-Abwa, Al-Waddad. Baik, sekarang dibilang Al-Usyair. Iya, mengkompromikannya mudah ya, bahwa ini bukan awal peperangan, ini perang peperangan yang ketiga. Pendapat yang lebih kuat. Jadi jawaban Zaid bin Arqam ini jawaban awal peperangan yang beliau hadir bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan awal peperangan mutlak yang dihadiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian setelah itu diterangkan tentang part Saum Ramadan. Kewajiban puasa Ramadan. Ya. Dan ini kewajibannya di bulan Syaban. Di bulan Syaban. Karena telah syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari para sahabat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu puasa Ramadan 9 kali. Puasa Ramadan berapa kali? Hah? 9 kali. Jadi itu tepatnya terjadi di tahun kedua. Jadi dua, kita hitung ya, dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8, 9. Kan begitu. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Kemudian di apa namanya? Di jadi kalau di tahun kedua berarti di tahun 10 jadinya. 10 Hijriah. Dan beliau wafatnya di tahun ke-11 karena setelah Ramadan beliau haji, setelah haji beliau kembali dan wafat di bulan Rabi al-Awwal. Jadi beliau puasa Ramadan selama 9 kali. Selama 9 kali. Dan di sini asal atau mulai kewajibannya di tahun kedua Hijriah. Baik. Di bulan Syaban ya, di bulan Syaban. Puasa ini dimaklum ya, kalau di pembahasan puasa itu kewajibannya juga bertahap ya. Jadi awalnya diwajibkan, awalnya dikasih pilihan dulu, dikasih pilihan siapa yang mau puasa silahkan, siapa yang tidak mau puasa silahkan. Hanya dikatakan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Tapi kalau dia tidak puasa dia bayar fidyah, itu asalnya begitu. Setelah itu iya. Di apa namanya? Turun kewajiban. Turun yang kedua diwajibkan, tetapi kalau dia berbuka maka dihalalkan. Dia berbuka sampai waktu Isya saja. Sampai waktu Isya saja. Iya. Dan fase yang ketiga itulah istiqrar syariat tentang puasa seperti yang kita lakukan saat ini. Sampai dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Baik, jadi ada marahil di dalam hal itu dan itu ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya. Itu pembahasannya di pembahasan puasa. Baik. Kemudian di sini penulis menyebutkan peristiwa berikutnya. Dan ini termasuk peristiwa yang terpenting di tahun kedua Hijriah ini. Karena peristiwanya memang terjadi di bulan Ramadan. Inilah peristiwa Perang Badar. Yang disebut dengan nama Badar Al-Kubra. Badar yang terbesar. Ya, karena di Perang Badar ini, ini lebih dikenal di tengah manusia daripada yang pertama, makanya disebut Al-Kubra. Iya. Perang Badar yang terbesarnya. Ya begitu populernya. Dan dimaklumi bahwa Perang Badar ini terjadi di bulan Ramadan. Itu tidak ada silang pendapat di tengah para ulama ahli sirah. Terjadinya di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Dan pendapat yang paling sahihnya itu terjadi tanggal 17 Ramadan. Seperti yang dikatakan oleh penulis di sini. Wal ghazwatul kubra allati bi badri fi sawmi fi sabi asyri syahri. Fi sabi asyri syahri. Iya. Perang besar yang terjadi di Badar itu pada saat puasa pada hari ke-17 bulan Ramadan. Ini sedang berpuasa orang ini ya, di bulan Ramadan, bukan santai-santai. Iya. Bukan santai-santai. Nah, ini peristiwa Perang Badar ini subhanallah termasuk perang-perang yang besar ya. Disebut karena dipaparkan dalam Al-Quran panjang lebar. Jadi kalau antum mau baca terang tentang Perang Badar, itu di surah Al-Anfal tempatnya. Di surah Al-Anfal. Kalau antum mau baca tentang Perang Uhud, itu di surah Ali Imran. Di surah Ali Imran. Kalau antum mau baca tentang Perang Al-Ahzab atau disebut Perang Khandaq, itu di surah Al-Ahzab. Jadi disebutkan rincian perangnya, kejadian-kejadiannya. Iya. Dan itu semuanya karena di dalamnya terdapat hal-hal besar untuk umat Islam. Mana-mana keimanan yang dahsyat. Mana-mana keimanan yang dahsyat. Karena itu sudah berlalu ya dari Al-Husain bin Ali bahwa apa namanya Ali bin Husain Zainul Abidin, bahwa mereka itu diajari dari sirah, dari peperangan-peperangan, seperti diajari sebuah surah dari Al-Quran, diberitahu terjadi kejadian begini begini supaya kenal. Itu kebanggaannya umat Islam, pendidikannya kayaknya dia ada di dalam Al-Quran. Bukan begitu saja, tapi disebut panjang lebar. Dan Perang Badar ini, itu sebabnya adalah datang berita bahwa kafilah orang-orang Quraisy ini akan lewat, akan kembali. Mereka kan kemarin dikejar ya dari Lushair, berhasil lolos. Tapi lolosnya itu bukan ke Mekah lewatnya mereka. Mereka lari, berhasil lewat sampai ke Syam. Nah, sekarang baliknya dari Syam. Ini yang ditunggu. Baliknya dari Syam. Jelas ya? Jadi mereka ini asalnya yang mau dihadang, itu perkiraannya ringan ya. Karena kafilah dari Syam ya ingin dihadang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi kelihatannya mudah begitu untuk menghadapi mereka. Gampang menghadapinya. Tapi ternyata Abu Sufyan begitu sudah dekat ke kota Madinah, dia segera mengirim utusan ke Mekah. Dia bayar orang ahli segera sampai ke Mekah. Ya. Maka keluarlah orang-orang Quraisy dengan jumlah yang sangat banyak. Dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, mereka sudah berbangga. Ini nanti kita akan perlihatkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Siapa kita ini? Bukan gerombolan kafilah biasa. Nah, begitu mereka berbangga. Iya. Dan dalam Al-Quran disebutkan ya, memang para sahabat itu subhanallah keluar. Mereka menyangka ini yang dihadapi gampang ini. Ya, yang dihadapi gampang. Disebut dalam ayat wa id ya'idukumullahu ihdath ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhatish shawkati takunu lakum. Ya Allah janjikan nanti ada satu dari dua kelompok yang itu menjadi milik kalian, kemenangan kalian. Dan kalian berharap bahwa yang kalian hadapi itu tidak kuat. Nah, begitu kan tadi yang keluar ini cuman kafilah saja. Bisa dihadapi. Gampang gitu. Tapi ternyata Allah berikan tidak seperti itu. Wa yuridullahu ay yuhiqqal haqqo bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Iya, mereka hadapi sesuatu yang lebih besar, datang ya dari Quraisy langsung, dari Mekah langsung. Bantuan yang sangat besar. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya cuma berjumlah 319 orang. Sementara Orang-orang Quraisy ini lebih dari 1.000 orang. Iya. Lebih dari 1.000 orang. Baik. Jadi itu disebut ya di Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ini bercerita kepada Ibnu Abbas. Nah, ini perhatikannya bagaimana Umar cerita kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nggak hadir di situ di Perang Badar. Tapi diceritakan Nabi melihat kepada kaum musyrikin wahum alf, jumlahnya 1.000. Dan para sahabatnya 319 rajulan. 319 orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke kiblat, menadahkan tangannya, dan beliau berbisik kepada Rabbnya, Allahumma anjiz li ma wa'attani, Allahumma ati ma wa'attani, ya Allah sempurnakanlah janji engkau janjikan kepadaku, berikan kepadaku janji engkau janjikan kepadaku. Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahli al-islam la tu'badu fil ard. Ya Allah, kalau engkau binasakan golongan ini dari ahlul Islam, engkau tidak akan disembah di atas muka bumi. Iya. Jelas ya? Ini yang berdoa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang umat Islam yang ada waktu itu ya memang cuma mereka. Jelas ya? Dan ini permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut keadaan namanya. Dan itu dari sebab istijabah di dalam doa. Sebab istijabah di dalam doa. Iya. Baik, jadi dimaklumi penggunaannya, kalau dia menggunakannya misalnya dia di tengah apa namanya? Umat Islam ini, apalagi cuma pergi demo-demo terus baca doa ini. Ini seakan-akan dia cuma dia yang Islam di atas muka bumi. Iya. Itu arah-arah pemikiran radikal ya. Tidak benar. Jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala janjinya. Dan itu disebut dalam Al-Qur'an. Ittastagithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ya, maka umat Islam dibantu dengan turunnya para malaikat membantu mereka. Cuma jumlahnya 13, cuma 319 orang, tapi ada malaikat-malaikat yang turun. Datang dalam sebagian riwayat itu Nabi melihat sebagian malaikat berwujud manusia. Ya, masih berperang. Dan nanti di kejadian perang Khaybar, ketika Nabi sudah masuk apa namanya, sudah beristirahat, dia tahu oleh Jibril, ya Rasulullah, engkau sudah sarungkan pedang-pedangmu, sedangkan kami masih menghunuskan, kami para malaikat masih menghunuskan pedang-pedang kami. Suruh segera menuju ke Khaybar. Jelas ya? Jadi ini dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam. Iya. Makanya keberadaan para sahabat itu dari sebab rahmat dan kebaikan. Nabi itu mengabarkan kapan ada masa berperang. Kalau ditanyakan apakah di tengah pasukan ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dikatakan iya, maka dibukakan kemenangan. Datang lagi masa setelahnya, ketika ditanyakan apakah di antara kalian ada yang melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sahabat tapi dia melihat sahabat. Katakan iya, maka dibukakan kemenangan untuknya. Datang lagi generasi ketiga peperangan. Ditanyakan kepada mereka apakah di antara kalian ada yang melihat orang yang melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak melihat sahabat. Dia hanya melihat orang yang melihat sahabat. Kalau ada, dibukakan juga kemenangan. Inilah dari keutamaan tiga generasi pertama. Iya. Karena itu mengikuti jalan mereka dalam ilmu dan amalan. Itu berlaku pada segala hal, termasuk di dalam peperangan. Bagaimana dibukakan kemenangan-kemenangan? Berpikir dapat kemenangan. Kesyirikan di mana-mana. Bagaimana berpikir Baitul Maqdis bisa dia kuasa? Itu ditaklukkan oleh para sahabat. Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sedangkan yang dielu-elukan orang-orang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Iya, bagaimana ceritanya? Tapi secara umum bahwa apa namanya, sebab-sebab kemenangan itu ada. Dan kadang rahmat Allah turun kepada umat di kondisi-kondisi tertentu. Itu karena mereka di kondisi darurat. Iya. Dan itu banyak kita harapkan kebaikan di belakang hal tersebut. Orang-orang kafir saja, kalau di kondisi darurat dia berdoa, dikabulkan doanya oleh Allah. Apalagi umat Islam. Amma yujibul muttarra idza da'ah. Siapa yang menjawab doanya orang yang terdesak kalau dia berdoa kepada Allah? Dimaklum ya, kaum musyrikin di atas kesyirikannya, tapi kalau dia di tengah lautan, dia berdoa hanya kepada Allah. Allah kabulkan doanya, diselamatkan. Tapi begitu diselamatkan, kembali lagi mengulangi kesyirikannya. Iya. Baik. Jadi ini kejadian Perang Badar di tanggal 17 Ramadan. Kalau kita cerita Perang Badar ini panjang ya pembahasannya. Baik. Kita di pelajaran ini mengambil dasar dan kaidah dari pembahasan sirah supaya tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Kemudian setelah itu ya, dan dimaklum ya bahwa Perang Badar terjadi dan umat Islam memperoleh kemenangan. Nah, ini peperangan yang paling dahsyat menimpa kaum kuffar. Di dalam peperangan inilah umat Islam itu banyak terobati hati-hati mereka. Ya, selama ini ditindas, dizalimi oleh kaum musyrikin. Ya, terobati banyak dari hal-hal yang tadinya menjadi luka di hati mereka. Terbunuh dari kaum musyrikin 70 orang, ditawan 70 orang. Dan mereka kembali dalam keadaan terhinakan. Terkait dengan tawanan di Perang Badar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta pertimbangan Abu Bakar dan minta pertimbangan Umar. Tapi Rasulullah condong kepada pertimbangan Abu Bakar, yaitu mereka dijadikan sebagai tebusan, diambil tebusan. Iya, baik. Itu ringkasan dari peristiwa Perang Badar. Kemudian disebutkan oleh penulis di sini. Peristiwa berikutnya, ini peristiwa kewajiban zakat fitri. Ya, kata beliau, wajabat fihi zakatul fitri min ba'di badrin bilayalin ashri. Dan wajib padanya zakat fitri setelah Perang Badar. 10 malam setelah Perang Badar. 10 malam setelah Perang Badar. Itu bukan beberapa malam ya di terjemahnya. Terus di situ 10 malam. Karena di syairnya begitu. Jadi 10 malam. Baik, Perang Badar tanggal berapa? 17. 10 malam berarti tanggal berapa? 27. Dan ini memang waktu orang bayar zakat fitri tanggal 28. Waktu kewajibannya di tanggal 28. Jadi subhanallah, cepat sekali ya kejadian itu. Iya. Dari perang ini pindah ke Perang Badar. Perang Badar langsung turun syariat ini. Subhanallah. Iya. Nah, ini pelajaran ya. Kadang kita ini juga ya. Ini kapan istirahat ya? Kalau bahasa kita kan kapan turun minum ini? Perang terus. Iya. Nah, ini pendidikan-pendidikan. dari generasi pertama di tengah umat ini. Orang-orang yang mengukir sejarah itu ya memang kayak gitu modelnya. Digembleng dengan hal-hal besar. Dan dia menghadapi banyak perkara untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan di sini Rasulullah dan para sahabat di dalam meninggikan agama Allah dan kalimat Allah di atas muka bumi ini. Baik. Jadi zakat fitri itu diwajibkan pada tahun kedua dari hijrah, tepatnya di tanggal 27 Ramadan setelah perang Badar. Iya. Adapun zakat mal kapan diwajibkan? Kata penulis, wa fi zakatil mali khulfun fadri. Pada zakat harta terjadi silam pendapat. Ketahuilah hal tersebut. Ya. Jadi silam pendapat banyak ya di zakat harta kapan diwajibkan. Ada yang mengatakan bahwa diwajibkannya itu di Mekah, asal kewajiban sudah ada di Mekah. Iya. Asal kewajiban sudah banyak ada di Mekah. Baik. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa kewajibannya adalah di Medina di tahun kedua juga. Di tahun kedua sama dengan zakat zakat fitri. Sama dengan zakat fitri. Iya. Kalau hal itu dua pendapat ya, karena memang kita ketemukan ada ayat-ayat makkiyah dan di situ disebutkan tentang zakat apa secara umum. Misalnya ayat di surah Al-Mu'minun, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan ini ayat makkiyah. Ayat makkiyah. Nah, bagi yang menafsirkan bahwa itu bukan zakat harta, mereka katakan bahwa zakat di situ adalah zakat mensucikan diri, membersihkan diri. Jelas ya? Baik. Jelas itu dua pendapat ya, enggak ditarjih juga enggak ada masalah. Baik. Kemudian disebutkan di sini oleh penulis peristiwa berikutnya adalah peristiwa wafatnya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi bisa disebut sebelum zakat sebenarnya, tapi penulis terangkan di sini. Kata beliau, matat ibnatun nabiyil barri ruqayyatun qabla ruju'is safri. Zawjatu Uthmana wa ursyid Tuhri. Baik, zawjatu Uthmana sampai situ. Dan pada ketahuilah bahwa tahun itu pula telah meninggal putri Nabi yang baik, yaitu putri beliau Ruqayyah. Sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam kembali dari safar, Ruqayyah adalah istri Uthman. Istri Uthman. Iya. Jadi Ruqayyah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah sakit. Ya, dan subhanallah ya, Uthman ini dari orang yang berhijrah ke Habasyah. Istrinya pun ikut berhijrah. Ya, ketika kembali ke mana? Ke Medina, pada saat terjadi perang Badar ini, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Maka Uthman radhiyallahu taala anhu diperintah oleh Nabi untuk menjaga kota Medina, memimpin kota Medina sekaligus merawat putrinya. Iya. Uthman diberi bagian jatah seperti orang yang ikut perang. Seperti orang yang ikut perang. Dan orang yang diberi jatah seperti orang yang ikut perang itu sama seperti orang yang menyaksikan perang itu. Dan ini dari keutamaan Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ikut perang tapi dianggap hadir perang Badar juga. Dianggap hadir perang Badar juga. Seorang itu kalau memang niatnya sudah ikhlas dan terlihat bahwa dia melakukan serius akan hal itu, maka Allah berikan sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Karena itu di sebuah hadis di Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa immat 'ala firasyi." Siapa yang mencari mati syahid dengan jujur, dengan tulus, maka Allah akan sampaikan dia ke derajat orang yang mati syahid. Walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Iya. Makanya ahli sunnah itu kenapa diajari peperangan? Hah? Kenapa di buku-buku akidah dibahas tentang jihad? Jihad di bawah, di belakang pemerintah. Itu ada kaitannya dengan keimanan. Yang telah syah juga di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bih mata ala syu'bati minan nifaq." Siapa yang meninggal dan dia belum berperang, belum berjihad fi sabilillah, dan dia tidak meniatkan dirinya untuk berjihad, maka dia mati di atas salah satu cabang dari cabang kemunafikan. Ya, jadi paling tidak seorang itu melihat dari peperangan Nabi, oh dia ingin juga suatu saat kapan ada jihad yang benar, maka dia pasti akan ikut. Dia berdoa kepada Allah, diberi kemuliaan menjadi orang yang mati syahid di bawah bendera jihad yang benar. Ingat ya, jihadnya jihad yang benar, tapi jangan asal-asalan. Iya. Jihad yang benar itu jihad dipimpin oleh kepala negara. Jihad dipimpin oleh kepala negara Muslim untuk meninggikan kalimat Allah. Untuk meninggikan kalimat Allah. Gak apa-apa berjihad. Ya, seperti hari-hari ini misalnya kita lihat saudara-saudara kita ditindas misalnya di Gaza sana. Ya. Itu hanya masalah pemerintah. Kalau pemerintah mengajak untuk berjihad, maka masya Allah ya, itu hal yang menghibur hati sebenarnya. Ya, tapi paling tidak seorang itu berniat atau dia berdoa kepada Allah. Barangkali Allah syariatkan suatu jihad di bawah pimpinan kepala negara, kita meninggikan kalimat Allah, dan orang-orang Yahudi ini akan merasakan siksaan dari tangan-tangan umat Islam. Itu niat yang bagus. Dan itu faedah dari apa namanya, seorang belajar dari sirah, dari buku-buku akidah. Iya. Orang belajar ilmu itu jelas dia. Amalannya juga jelas. Pahalanya juga jelas. Karena dia belajar setiap saat. Ilmu itu selalu dia baca. Ada kejadian di Palestina, tidak ada kejadian. Itu keyakinannya. Terus dapat pahala dia. Terus dapat pahala. Jelas ya? Baik, itulah ilmu sebenarnya. Itu nikmatnya seorang belajar sunnah. Karena dia selalu di atas pahala. Beda dengan sebagian manusia ini. Dukun-dukun akhir zaman. Hanya muncul kalau ada momen-momen tertentu saja. Iya. Bicara seakan-akan dia yang bisa berjihad. Yang lainnya tidak ada yang bisa. Imam Mahdi yang sudah keluar. Dan hal-hal yang lain dari perkara-perkara lucu dari manusia-manusia aneh ini. Jelas ya? Ya maksudnya belajar ilmu itu di masa fitnah, di masa ada ujian, cobaan. Itu luar biasa ilmu syar'i itu. Itu belajar sirah, belajar akidah as-salaf, belajar apa saja. Itu akan membawa kepada hal-hal yang mengukuhkan hati. Dan membuat seseorang itu di atas petunjuk dan hidayah. Baik. Jadi putri Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau wafat dan Uthman bin Affan suaminya tidak ikut ke perang Badar. Tapi dikasih jatah seperti orang ikut perang. Iya. Dan disebutkan bahwa sudah selesai penguburan Ruqayyah radhiyallahu anha, lalu datang berita bahwa umat Islam memperoleh kemenangan di mana? Di Perang Badar. Iya. Artinya bahwa Ruqayyah sudah selesai dikuburkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum kembali ke kota Madinah. Belum kembali ke kota Madinah. Beliau belum kembali ke safar ya. Baik. Kemudian setelah itu disebutkan kejadian berikutnya, peristiwa berikutnya, dan ini yang ke-9, peristiwa pernikahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, kata penulis rahimahullah, wa ursut tahri Fatimatin ala Aliyil Qadri, ala Aliyil Qadri. Kemudian terjadi persandingan sang perempuan suci maksudnya, yaitu Fatimah bersama Ali yang memiliki kedudukan tinggi. Iya. Baik. Subhanallah ya, hari-hari kehidupan seperti itu. Nabi putrinya meninggal itu kesedihan. Setelah itu putrinya menikah itu kegembiraan. Itu hari-hari kehidupan. Dipersilih gantikan. Iya. Dan di sela-sela perang Uhud datang ayat itu, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kehidupan yang kami persilih gantikan di tengah manusia. Mungkin hari ini mereka di perang Uhud memperoleh kekalahan, tapi mereka sudah menang 2 kali. Iya. Itulah hari-hari kehidupan, Allah persilih gantikan. Baik. Jadi kisah Ali bin Abi Thalib ini menikahi Fatimah, dan ini kejadiannya di tahun kedua juga setelah Perang Badar. Iya. Beliau menikahi pimpinan perempuan penduduk sorga, Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi lucu juga ya sebenarnya ini kisahnya. Ali bin Abi Thalib, beliau melamar putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Pertama, Ali ini pemuda. Dia hijrah juga dari Mekah. Ya, kasihan tidak ada harta ya. Tapi dari beberapa peperangan dia sudah dapat bagian begitu. Ya, dan dia punya baju perang. Baju besi, baju perang. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi jadi apa namanya? Ada yang menyarankan untuk datang, cuma Ali khawatir. Iya. Tapi akhirnya Ali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Begitu Ali bin Abi Thalib masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wibawa. Ya, enggak berani bicara dia. Cuman duduk saya bungkam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepadanya, apa yang menyebabkan kamu datang ke sini? Kamu ada keperluan? Ali diam-diam saja. Iya. Diam-diam saja dia. Akhirnya Nabi tanya kepadanya, kamu datang ke sini melamar Fatimah? Kata Ali, iya. Terus Nabi tanya kepadanya, kamu punya mahar, kamu halalkan putriku? Kata Ali, la wallah ya Rasulullah, saya tidak punya. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus di mana baju besi kamu itu? Di mana baju besi kamu? Kata Ali, baju besi saya itu disebut hatmiyah, harganya itu cuma 4 dinar, kata Ali. Maka saya bilang, ada ya Rasulullah. Ya. Sudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya nikahkan kamu dengan putriku dengan mahar itu. Kamu kirim mahar ya. Maka dijadikanlah itu mahar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menikahi putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ringkas ya, sederhana. ringkas dan sederhana di dalam hal tersebut. Baik, tapi kadang ini masalah pernikahan, masalah pelamaran, itu ada urf berjalan di satu tempat, ada kebiasaan berjalan di orang tertentu. Ya, dan tuh mungkin masih ingat ya bagaimana Nabi menikah dengan siapa? Khadijah, bapaknya Khadijah yang tidak mau menikahkan Nabi Muhammad. Walaupun akhlaknya bagus, karena dianggap anak yatim. Ya kan? Dianggap anak yatim. Baik. Jadi kadang itu ada urf tertentu yang dilihat. Karena mereka di dalam hal ini beraneka ragam bentuk yang dilakukan. Sudah berlalu juga bahwa Nabi SAW ketika menikahi Aisyah, itu bukan beliau yang datang kepada Abu Bakar, tapi dia utus seorang untuk berkata kepada Abu Bakar. Ini Abu Bakar Siddiq, temannya sendiri. Ya, nggak ada bilang, kawan saya ini, langsung bicara saya. Sebab itu kadang-kadang antara hal-hal yang seperti itu ada perlakuan khusus. Ada perlakuan khusus. Jadi ketinggian akhlak itu adalah seorang melihat segala sesuatu pada tempatnya masing-masing sesuai dengan yang terbaiknya untuk seseorang di situ. Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis rahimahullahu ta'ala, wa aslama al-Abbasu ba'da al-Asri. Ini kejadian yang ke, peristiwa yang ke-10. Peristiwa keislaman al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW. Jadi di Perang Badar itu, al-Abbas bin Abdul Muttalib ikut. Ada yang mengatakan bahwa dia sudah masuk Islam, cuma dipaksa ikut di Perang Badar. Itu pendapat lemah. Pendapat lemah. Dia kata dia dipaksa ikut, tidak mungkin ditawan, kan begitu. Dan itu setelah jatuh di dalam tawanan, Al-Abbas itu termasuk orang yang ditebus oleh penduduk Mekah. Ditebus. Iya. Kemudian setelah itu, Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, iya, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengumumkan keislamannya. Iya, jadi beliau masuk Islam setelah ditawan di Perang Badar. Dan ini menurut mayoritas para ulama ahli sirah. Menurut mayoritas para ulama ahli sirah. Dan keislaman Al-Abbas ini, pamannya, ini dari hal yang sangat menggembirakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan ketika ada Perang Badar itu, kan Nabi minta tawanan, minta tebusan untuk tawanan. Itu saking baik hatinya orang-orang Ansar itu, radhiyallahu anhum. Dia tahu bahwa Al-Abbas ini sangat disayang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ansar bilang, ya Rasulullah, biarkan kami menebusnya untuk kamu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Iya. Biarkan dia ditebus oleh orang-orang Mekah. Kata beliau, demi Allah, jangan kalian memberi untuk Al-Abbas satu dirham pun. Dilarang oleh Nabi. Nah, itu pemimpin ya. Pemimpin. Ya, enggak ada ini hukum perang, dia ditawan. Semuanya diminta tebusan, termasuk pamannya. Jangan dibantu di dalam hal tersebut. Tapi bersamaan dengan itu, kalau pamannya masuk Islam, itu menjadi hal yang sangat membahagiakan Rasulullah SAW. Dan Nabi itu sangat mengagungkan pamannya. Iya. Mengagungkan pamannya. Makanya ketika ada yang mengkritik bahwa ini Al-Abbas, paman Rasulullah, belum bayar zakat. belum bayar zakat. Ya, ada tiga orang di waktu itu dikritik ya, nggak bayar zakat. Satu namanya Ibnu Jamil, satu lagi Khalid Ibn Al-Walid, dan satu pamannya Al-Abbas. Iya, Al-Abbas. Jadi Ibnu Jamil ini dia memang gak ada zakatnya, belum dipungut, karena dia orang baru kaya, hartanya belum berputar 1 tahun. Kenapa dimintai zakat? Memang kaya sekarang, tapi belum berputar satu tahun. Kalau Khalid bin Walid, dia banyak harta memang, kuda perang, baju besi, perlengkapan perang. Tapi itu dia sudah wakafkan. Wakaf itu tidak ada zakat. Adapun pamannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, pamanku itu sudah bayar zakatnya 2 tahun. Pamannya sudah bayar zakatnya berapa? 2 tahun berturut-turut. Iya. Jadi Nabi sendiri yang membela pamannya. Iya. Baik. Dan pembayaran 2 tahun itu ditanggung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu wafatnya di masa pemerintahan Uthman bin Affan pada tahun 32 Hijriah, di bulan Rajab, tepatnya tanggal 14 Rajab tahun 32 Hijriah. Baik. Selesai tentang Al-Abbas masuk Islam. Peristiwa berikutnya adalah perang Banu Qainaqa. Kata beliau, wa Qainaqa'u ghazwuhum fil ithri. Dan Qainaqa dilakukan peperangan terhadap mereka selepas perang Badar Al-Kubra. Ya. Banu Qainaqa ini salah satu kabilah dari kabilah siapa? Yahudi. Di Madinah itu ada 3 kabilah Yahudi. Dan Nabi melakukan khilf, perjanjian damai dengan mereka, hidup bersama. Itu yang diistilahkan oleh orang-orang dengan nama Piagam Madinah. Dan itu ada ya. Baik, ada 3 kabilah Yahudi di situ. Ada Banu Qainuqa, ada Banu Quraidah, dan ada Banu An-Nadir. Ada 3. Nah, Banu Qainuqa ini yang paling pertama melanggar perjanjian. Karena ketika perang Badar, disitulah dia mulai melanggar perjanjiannya. Ya, menggembosi umat Islam dan membesar-besarkan kaum musyrikin. Membesar-besarkan kaum musyrikin. Dan ini kejadiannya di bulan Syawal. Pada hari Sabtu di pertengahan bulan Syawal dari tahun 2 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya memerangi mereka. Iya, beliau simpan Abu Lubaba memimpin kota Madinah. Beliau pasang pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib membawa bendera. Maka orang-orang Yahudi ini, mereka dulunya hidup dalam benteng-bentengnya ya. Mereka dikepung oleh kaum muslimin 15 malam sampai tampak hilal bulan Dzulqa'dah. Akhirnya Allah lemparkan takut di hati-hati mereka. Turunlah mereka kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena mereka ini dulunya punya aliansi dengan Abdullah bin Ubay bin Salul munafik, maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini membantu teman-temannya. Dia minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya mereka ini diserahkan kepadanya dan akan diusir dari kota Madinah. Maka Nabi izinkan. Mereka pun diusir dari kota Madinah, diberi waktu 3 hari. Iya. Mereka pergi membawa semua keluarganya, anak-anaknya. Diberi tiga hari. Mereka pun pergi ke wilayah Syam. Itulah yang disebut dengan Adriat. Jelas ya? Dan semua harta mereka itu jatuh di tangan kaum muslimin. Iya, menjadi ghanimah. Baik, ini perang Banu Qainaqa. Berikutnya peristiwa yang terjadi, ini yang ke berapa? Yang ke-12 adalah syariat udhiyah di Idun Nahar, syariat berkurban. Kata beliau, Ba'da dhaha yaumi Idin Nahar. Yauma Idin Nahar. Harusnya yauma di situ ya, bukan yaumi. Setelah beliau berkurban di hari Idun Nahar. Ya. Ini kejadian terjadinya juga pada tahun kedua Hijriah. Disyariatkan untuk umat Islam mereka berkurban. Mereka berkurban di Id An-Nahar. Di Idun Nahar. Baik. Jadi peperangan terhadap Banu Qainuqa itu kan di Dzulqa'dah sampai akhir Dzulqa'dah. Setelah itu masuk Dzulhijjah. Nah, di bulan Dzulhijjah inilah disyariatkan untuk umat Islam mereka berudhiyah di Idun Nahar. Iya. Di Id An-Nahar. Baik. Dan terus-menerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin berudhiyah sampai Hajjatul Wada. Sampai Hajjah Al-Wada. Kemudian setelah itu disebutkan dua kejadian terakhir di tahun ini. Kata beliau, wa ghazwatus sawiki thumma qarqarah. Juga ada perang As-Sawik, kemudian perang Qarqarah. Ini peristiwa yang ke 13 dan ke 14. Jadi penulis menghitungnya dua kejadian, dua peristiwa. Iya. Menghitungnya dua peristiwa. Dan sebagian ulama ada yang menghitung bahwa ini satu peristiwa saja. Satu peristiwa. Baik. Disebut dengan nama Ghazwa Qarqarah. Ini nama tempat ya. Qarqarah ini nama tempat. Yang Nabi berakhir ke situ. Ketika beliau mencari dari kaum musyrikin. Ya, hingga tiba di tempat yang bernama Qarqaratul Qudur. Iya. Qarqaratul Qudur. Di situ ada tempat yang apa namanya? Berbatu cadas keras. Iya. Makanya disebut Al-Qarqarah. Al-Qudur itu jenis dari beburungan. Dia kayak kudra, kayak apa namanya, warnanya itu warna kabur. Iya. Maka disebutlah nama ini Qarqaratul Qudra, Qarqaratul Qudur. Adapun disebut dengan nama As-Sawiq, karena kaum musyrikin yang dikejar oleh Nabi SAW, ketika mereka tahu bahwa mereka dikejar, maka itu trik supaya gampang berlari cepat, dia harus meninggalkan sebagian dari bawaannya. Jadi mereka itu bawa apa namanya, dari makanan-makanan, dari tepung-tepung, dari sawik, ya itulah sawik namanya. Itu dibocorin oleh mereka sambil mereka berjalan supaya beban kendaraannya ringan dan bisa berjalan cepat. Bisa berjalan cepat. Baik. Jadi itu asal dari apa namanya, dua perang ini dari sudut penamaan. Kalau sebabnya, kisahnya itu sebenarnya terkait dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ini setelah kejadian yang menimpa di Perang Badar, dia bersumpah tidak akan menyentuh air sampai dia memberi pelajaran kepada Nabi dan para sahabatnya. Bersumpah begitu Abu Sufyan ini, Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu. Waktu itu belum masuk Islam ya. Baik. Akhirnya mereka pun pergi dan tinggal di sudut di sisi Salam bin Mushkim. Ini orang Yahudi yang terusir ini. Sama-sama pasukan baris apa namanya pasukan atau barisan sakit hati semua. Ya. Dia makan di situ tidur malam, kemudian mereka tiba-tiba menyerang penduduk Madinah. Dia bunuh seorang dari Al-Ansar ya dan temannya. Kemudian setelah itu kabur. Ya begitu gayanya. Maka Nabi pun mengirim orang berteriak untuk mengumpulkan. Dikejar oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, tetapi tidak berjumpa dengan mereka. Iya, tidak berjumpa dengan mereka. Itulah tadi kejadian. Karena itu ada yang mengatakan bahwa ini dua perang, dan ada yang mengatakan ini kejadiannya sama. Ya satu. Satu peperangan. Ya wallahu ta'ala. Baik, dengan ini selesai sudah dari kejadian-kejadian penting pada tahun kedua Hijriah. Ya. Baik. Masih tersisa ya dari pembahasan ini. Kita dari akan masuk ke bait 57 sampai akhir dari buku. Dan ini insya Allah kita akan selesaikan nanti pada daurah di hari Sabtu yang akan datang. Insya Allah ta'ala. Baik. Saya baca pertanyaan ya. Karena sekarang ini kita hanya punya waktu sampai maghrib saja. Ada pertanyaan sampai sini? Wala iktafai dari dars. Pertanyaan yang bagus ya, apakah benar berjihad harus dengan izin orang tua? Jawabannya benar. Jawabannya benar, dan itu salah satu syarat jihad. Iya. Datang seorang lelaki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya, minta izin untuk berjihad. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahayun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata orang ini, iya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, papihima fajahid. Kalau begitu pada keduanya engkau berjihad. Dan ini kata para ulama, syarat ini. Kalau jihadnya itu jihad yang disunnahkan, bukan jihad wajib. Jadi kalau misalnya ada sebagian jihad dari yang dikumandangkan oleh Nabi itu bukan wajib ya. Ada yang Nabi cuma mengajak saja siapa yang mau ikut. Nah, itu sunnah namanya. Tapi ada jihad perintah Rasulullah, semuanya harus ikut. Seperti perang Tabuk yang akan datang nanti. Nah, itu tidak ada yang boleh tinggal. Walaupun alasan tidak dapat izin dari orang tuanya. Sebab izin dari atau hak seorang kepala negara itu lebih didahulukan. Dan kemaslahatan umat Islam itu lebih didahulukan daripada kemaslahatan terkait dengan pribadi seseorang terhadap orang tuanya. Itu maslahat pribadi namanya. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Apakah jihad hanya dianggap sebagian dari metode dakwah? Jawabannya benar, bahwa jihad itu wasilah, bukan ghaya. Itu dari kaidah dari pembahasan jihad. Bahwa jihad itu hanya apa? Wasilah. Dan bukan tujuan utama. Bukan tujuan utama. Iya. Artinya, kalau ada metode wasilah yang lain lebih bagus daripada itu, maka tidak boleh seorang itu berjihad dengan fisik. Nabi SAW di dalam hadits Buraidah di Sahih Muslim, itu kalau mau memerangi satu kaum, yang pertama diajak dulu masuk Islam. Masuk Islam, selesai. Berarti dia seorang Muslim. Wasilahnya sekarang dakwah. Tidak perlu jihad. Dia tidak menerima, dikasih metode yang kedua. Bayar jizya. Bayar jizya. Tunduk di bawah umat Islam, kemudian bayar jizya, upeti tahunan. Atas setiap kepala dibayar 1 dinar. Iya. Dan ini Nabi terima dari orang-orang Bahrain. Kalau dia bayar jizya juga tidak diperangi. Jelas ya? Setelah itu baru diperangi. Ini perang ini setelah Pasir Medina ini. Umat Islam sudah kuat. Tapi lihat ketika di Mekah ada perang dengan tangan di Mekah? Enggak ada perang dengan tangan. Iya, yang ada para sahabat disuruh berhijrah, suruh bersabar. Itu di Mekah, ketika lemah. Ketika kaum muslimin lemah. Jelas ya? Nah, ini berlaku sampai akhir zaman. Kaidah ini, jangan dipikir bahwa itu bukan kaidah ya. Berlaku sampai akhir zaman. Nanti di akhir zaman itu ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, tidak ada yang bisa menghadapinya. Nabi Isa dan Imam Mahdi, ini Nabi Isa sudah membunuh Dajjal ini. Sudah turun. Ikut kepada Imam Mahdi. Nabi Isa dan Imam Mahdi, itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini bukan sembarang hadis ya. Di riwayat Bukhari Muslim. Allah wahyukan kepada Nabi Isa agar dan Imam Mahdi agar membawa kaum muslimin ke atas gunung. Suruh bersembunyi. Disuruh bersembunyi dari siapa? Dari Ya'juj dan Ma'juj. Iya. Dan ini nanti akan datang di peristiwa Perang Hudaybiyah juga. Gencatan senjata padahal umat Islam jumlahnya hampir 1.400 di Perang Hudaybiyah, di Perjanjian Hudaybiyah. Tapi kaum muslimin belasan ribu jumlahnya. Nggak ada itu dikatakan, oh kita perangin aja kan kalau mati mati syahid. Iya, perang itu selalu ada perhitungan. Makanya dibuat kaidah tetap oleh Ibn Abil Iz bahwa setiap peperangan yang tidak menyebabkan kekalahan untuk musuh dan kejayaan untuk umat Islam itu peperangan diharamkan, tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Itu kaidah syari ya. Enggak ada main-main dalam kaidah syari itu. Sebab ini kaitannya dengan masalah darah umat Islam. Pengorbanan jiwa itu untuk sesuatu yang pasti. Kalau tidak seperti itu, ada wasilah lain. Jadi kalau itu tidak tercapai ketentuan syarat-syarat, wasilah lain ada. Jelas ya? Wasilah lain ada. Makanya, jangan tertipu ya dengan slogannya orang-orang Ikhwanul Muslimin. Disebut tahrir. Wal jihadu goyatuna. Ya. Jihad katanya goyah kami. Ada jihad syar'i pun mereka itu tidak ada yang pergi. Tidak tahu di mana dia bercokol. Sudah lama itu dulu. Iya. Di masa-masa dahulu itu waktu di Afghanistan perang di apa namanya? Diizinkan di sebagian negara untuk pergi. Ya mereka cuma sibuk ngumpul-ngumpul dana ya. Ya Pergi nggak ada batang hidungnya di sana. Cuma berada di negeri-negeri kaum muslimin, mengafirkan para pemerintah, mengafirkan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Jadi ini harus dipahami ya, tentang gaya berpikir. Baik. Apakah ruh para nabi dan rasul tidak disimpan di barzakh seperti ruh manusia lainnya? Apakah benar ruh anak anak kaum muslimin berada dalam asuhan Nabi Ibrahim? Nggak tahu ya, nanti kalau antum mati sudah ini antum bisa tahu nanti kayak gimana. Apa gunanya juga antum tahu sekarang ya gitu. Antum bikin ribet untuk saya aja itu pertanyaan. Mana yang lebih baik, menunda menikah karena merasa kurang mapan dari sisi materi, tapi terkadang hal tersebut mengganggu di pikiran? Sering dengar nasihat bahwa zaman sekarang salah satu sebab menundukkan istri adalah kemapanan harta. Ya itu antum terlalu banyak dapat cerita dari orang-orang yang kadang belum ada pengalaman hidupnya seperti antum sendiri, atau dari orang dia mungkin dapat pengalaman hidup memang seperti itu. Ya, tapi orang lain enggak mesti seperti itu. Jelas ya? Ya ini kayak itu suatu kehormatan, kemuliaan, ibadah, sunnahnya para nabi dan para rasul. Iya. Nikah itu bukan beban. Jangan dianggap sebagai beban. Ya, kalau persangkaannya nikah beban, nah itu menjadi masalah itu. Tapi kalau dia anggap nikah itu adalah sunnah, nikah itu adalah sebab kekayaan. Iya, kan disebut dalam Al-Qur'an kan? Wal yasta'fi fil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Hendaknya orang yang belum mampu menjaga, belum mampu menikah, dia menjaga kehormatannya sampai Allah beri kecukupan dari keutamanya. Kata sebagian as-salaf itu artinya orang yang menikah sebab Allah beri dia kecukupan. Diberi gina. Diberi dari gina. Itu sebab rezeki. Iya. Sebab rezeki. Kemudian menikah itu banyak hal yang bagus. Orang-orang banyak yang menikah. Awal-awalnya biasa. Nah ini. Tapi lama-lama punya anak, punya keturunan. Allah juga tanggung rezekinya anak-anaknya. Nggak usah banyak berpikir. Seakan-akan dia menciptakan langit dan bumi. Menanggung rezeki semua orang. Iya. Baik. Saat Mi'raj, Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Sedang kita ketahui bahwa Nabi Adam telah meninggal saat itu. Bagaimana penjelasannya? Ya Nabi Adam dan Nabi-Nabi lainnya ya benar ya. Semua Nabi itu sudah meninggal kan? Ya. Jadi itu alam bukan di alam kita. Jelas ya? Itu bukan di alam kita. Jadi yang kayak begituan kita imani. Kewajiban kita, kita imani. Tidak perlu kita mempertanyakan pertanyaan ini. Ada seorang perempuan menuntut walimah yang cukup tinggi. Ayahnya mengizinkan sederhana, namun dikembalikan pada keinginan anak perempuannya. Apakah sebagai laki-laki harus memenuhi tuntutan wanita tersebut atau bagaimana? Yang tuh mau menikah atau tidak? Ya kalau dia syaratkan itu sebagai apa namanya maharnya atau ini pernikah bagian dari syarat pernikahannya, ya mau diapakan? Kan begitu. Tapi kalau mau dibicarai, ya diterangkan aja bahwa perempuan yang paling bagus itu, yang paling banyak berkahnya adalah yang paling ringan, paling mudah. ketika proses dinikahi. Jelas ya? Baik. Itu masalah kategori walimanya kayak bagaimana. Itu jangan dianggap tinggi, tidak tinggi, sederhana. Orang itu berbeda-beda. Orang itu berbeda-beda. Jelas ya? Ada sebagian masyarakat di negeri kita ini menikah di sederhana sekalipun nggak ada masalah. Orang biasa. Iya. Tapi di sebagian tempat di negeri kita ini nggak bisa seperti itu. Ya, bikin nikah sederhana seperti itu bisa perang kabilah nanti. Jelas ya? Jadi kadang kita harus tahu juga kita hidup itu di mana gitu loh. Ya, kita hidup di mana. Baik. Jadi kalau misalnya tidak punya kemampuan untuk suatu wilayah tertentu, dia cari wilayah lain. Dia cari apa yang mudah baginya. Dia cari apa yang mudah baginya. Apakah boleh bagi orang tua yang susah menghafal doa dalam bahasa Arab untuk hanya membaca Allahumma gfir lahu berulang-ulang dalam sholat jenazah? Boleh saja. Itu bagian dari doa. Ya, dia doakan bahasa Indonesia juga boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau saya sudah doakan satu doa Allahumma gfir lahu itu luar biasa ya, bagus sekali. Didoakan untuk seorang yang meninggal. Bagaimana dikatakan bahwa pemahaman kami bersanad? Apakah setiap kata pembahasan harus persis, tidak boleh menambah bahasa lain berhubungan dengan bahasa dari asal kitab sendiri? Jadi kategorinya terkait dengan masalah talaki, dia mengambil dari guru. Dia mengambil dari guru, pemahaman itu dari guru lain, dia baca di buku syarah-syarah hadith yang mu'tamad juga seperti itu. Itu artinya dia sudah benar pemahamannya. Kemudian untuk ukuran pemahaman itu banyak standarnya, banyak bentuk ilmu yang diperlukan di dalam meluruskan pemahaman. Baik, antum ini baru belajar di sini ya, baru ada daurah ulumul Quran, antum belum ada daurah mustalah hadith, belum juga daurah usul fikih. Kita ada satu matan di usul fikih di program kuliah Mubtihul Ilm. Kemudian ada satu matan di Maqasid Syariah. Dan ada satu matan di Qawaid Fikih ya. Kaidah-kaidah fikih. Itu dasar di dalam bertimbang di dalam pemahaman. Iya. Baik. Dan ini juga buku sirah ini memberi pengaruh ya, sebab sirah itu seperti yang telah saya terangkan, mengenal sirah itu ada kaitannya dengan pembahasan fikih, dia lebih mudah memahami Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia lebih mudah mengenal maqasid asy-syariah. Apa kitab sirah tingkat selanjutnya untuk dipelajari? Kalau sudah sirah ini, baca Mukhtasar Siratul Rasul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau antum baca Alfiya Al-Iraqi fi Sirah. Iya. Alfiya Al-Iraqi tentang sirah. Kalau sudah baca Alfiya Al-Iraqi tentang sirah itu sudah bagus ya, di dalam mencakup banyak pembahasan sirah. Apakah pindah ke negeri Muslim lain atau keluarga negaraan termasuk keluar dari jemaah yang diharamkan? Misalnya lewat apa ini, kerja atau beasiswa keluar. Itu urusan antar negara ya. Kalau dia diizinkan melalui proses negara, itu kan ada izin dari negara ketika dia mengambil warga negara lain. Ya, kalau dia sudah urus melalui Kementerian Luar Negeri dan dia dapat, itu artinya izin dari kepala negara. Ya, dalam hal tersebut. Dan ini hanya dibolehkan kalau dia mengambil warga negara dari negara Islam. negara umat Islam, yang mayoritas umat Islam. Tapi kalau negara yang negara kufur, haram mengambil warga negara dari negeri kafir. Nah, itu ditulis satu risalah khusus oleh Syekh Muhammad bin Abdullah As-Subayyil tentang haramnya seorang mengambil warga negara selain dari warga negara umat Islam.